ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di malam hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang dikarang oleh Fadilah Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tentang hukum-hukum yang berkenaan tentang kurban dan tata cara penyembelihan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa dari syarat-syarat dalam penyembelihan, tentang tata cara penyembelihan, siapa saja yang diperbolehkan untuk menyembelih. Telah kita sebutkan syarat yang pertama pada pertemuan yang lalu, bahwa seseorang yang menyembelih tidak diperbolehkan orang yang tidak mempunyai akal, dari orang gila, untuk melakukan penyembelihan. Dan mumayyiz, dia harus dalam keadaan mumayyiz, bisa membedakan. Fahmul jawab, fahmu al khitab wa raddul jawab, bisa memahami ketika diajak berdialog dan bisa menjawab ketika dia mendengarkan suatu perkataan atau pertanyaan, dia bisa menjawabnya. Ya, dialog tersebut. Ini yang disebut dengan mumayyiz, yakni orang yang bisa diajak berdialog, menangkap dan memahami. Maka tidak diperbolehkan seorang yang dalam keadaan mabuk, orang yang gila, ataukah orang yang masih usia yang masih kecil, yang belum bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya, yang belum mumayyiz, ataukah orang yang sudah pikun, ini pun tidak diperbolehkan. Kemudian kita masuk ke syarat yang kedua, bahwa seseorang yang hendak melakukan penyembelihan disyaratkan dia seorang muslim. Seorang muslim yang berada di atas agama yang telah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka selain muslim tidak dihalalkan penyembelihannya. Tatkala mereka melakukan penyembelihan dari hewan hewan manapun, maka sembelihan tersebut tidak halal untuk dimakan oleh kaum muslimin. Hanya saja di sana dikecualikan di antara selain dari kaum muslimin, di sana dikecualikan ada golongan yang dihalalkan sembelihannya bagi kaum muslimin, yang telah kita sebutkan secara ringkas pada pertemuan yang lalu, yaitu sembelihan dari ahlul kitab. Telah kita sebutkan bahwa ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasara. Tidak ada yang disebut dengan ahlul kitab kecuali dari kalangan Yahudi dan Nasara, walaupun mereka menyatakan bahwa mereka mempunyai kitab. Tapi selain dari Yahudi dan Nasara dengan berbagai macam golongannya, maka selain mereka tidak diperbolehkan sembelihannya. Maka sembelihan orang-orang yang menyembah patung, sembelihan Majus, sembelihan orang menyembah matahari, sembelihan dari orang-orang Hindu, Buddha dan yang lainnya, ini tidak dihalalkan untuk dimakan oleh kaum muslimin. Naam. Fa'ammal muslimu fayahillu ma dzakkahu sawa'un kana dzakaran am untha. Adapun seorang muslim, maka halal apa yang disembelihnya. Apakah dia laki-laki yang menyembelih itu ataukah wanita? Adlan am fasiqa. Apakah dia orang yang adil ataukah seorang yang fasik? Tahiran am muhditsan. Apakah dia dalam keadaan suci ketika menyembelih ataukah dia dalam keadaan berhadat? Ya. Nah. Apakah dia dalam keadaan junub misalnya, kemudian dia menyembelih, tetap halal. Sembelihan seorang muslim secara mutlak halal. Wa ammal kitabi fayahillu ma dzakkahu. Adapun dari ahlul kitab, maka halal apa yang disembelihnya. Sawa'un kana abuhu wa ummuhu kitabiyyaini am la. Ahlul kitab secara umum halal penyembelihan mereka, sama saja apakah orang tuanya, ayah dan ibunya itu dari ahlul kitab atau tidak. Ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya beragama selain dari agama Yahudi atau Nasara, Konghucu misalnya, lalu kemudian anaknya dari ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, maka tetap kalau Yahudi dan Nasrani ini menyembelih dalam keadaan orang tuanya bukan dari kalangan ahlul kitab, maka sembelihan tersebut halal. Ini beliau hendak membantah orang-orang yang mensyaratkan bahwa orang-orang dari kalangan ahlul kitab yang dihalalkan penyembelihannya disyaratkan bahwa orang tuanya harus dari ahlul kitab pula. Persyaratan ini membutuhkan dalil. Sedangkan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut secara umum menjelaskan tentang halalnya penyembelihan dari ahlul kitab tanpa ada persyaratan apakah orang tuanya dari ahlul kitab atau tidak. Wa qad ajma'al muslimuna ala hilli ma dzakkahul kitabi. Dan sungguh telah bersepakat kaum muslimin tentang halalnya apa yang disembelih oleh ahlul kitab. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ini dalam surah Al-Maidah. Dan makanan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Al-Kitab halal untuk kalian. Ta'am, makanan. Yang dimaksud dengan ta'am di sini telah ditafsirkan oleh salah seorang ahli tafsir dari kalangan para sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, wa ta'amul ladzina utul kitab, beliau mengatakan aidza ba'ihuhum, sembelihan mereka, ya, sembelihan dari ahlul kitab itu halal untuk kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan sembelihan kalian pun halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan wanita-wanita yang suci yang menjaga kehormatan mereka, bukan wanita penzina dan pelacur, dari kalangan mukminat. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka dari ahlul kitab, min qablikum, dari sebelum kalian. Idza ataitumuhunna ujurahun, jika kalian memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka, muhsinina ghaira musafihin, dalam rangka untuk menjaga diri, yakni pernikahan, ya, ghaira musafihin, bukan musafihin, bukan melakukan perzinaan dengan mereka, ya, dengan perzinaan dengan siapapun. Musafin itu kalau berzina dengan siapapun dari kalangan para wanita. Nah, itu tidak diperbolehkan. Wala muttakhidhi aqdan, dan bukan pula kalian itu ingin mengambil ya wanita-wanita khusus yang kalian senangi, tapi kalian berzina dengannya. Jadi kalau musafihin berzina dengan siapa saja dari perempuan manapun, senang atau tidak senang. Tapi kalau muttakhidhi aqdan, yaitu orang-orang yang melakukan perzinaan dengan wanita-wanita yang dia senangi, ya, yang dia senangi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Naam. Akan tetapi yang diperbolehkan bagi kalian adalah wanita-wanita mukminat yang muhsanat, dan wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab dengan laki-laki yang muhsin, muhsan, ya, yang mereka itu menjaga diri mereka dan tidak melakukan perbuatan zina. Wa man yakfur bil imani faqad habita 'amalu. Dan barang siapa yang kafir terhadap keimanan, maka sungguh telah terhapuslah amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Yang menjadi inti dari ayat ini adalah lafaz yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum. Dan sembelihan yang dimiliki oleh ahlul kitab, yang disembelih oleh mereka, itu halal untuk kalian. Wali anna nabiy sallallahu alaihi wasallam, itu tadi dalil dari ayat. Kemudian dari hadis, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akala min syatin, beliau makan dari seekor kambing, ahdat halahu imra'atun yahudiyah, yang telah dia hadiahkan kepada beliau seorang wanita Yahudi. Ya, dalam riwayat Abu Dawud dan dalam riwayat Al-Imamul Hakim, kita menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah itu dari seorang wanita Yahudi, padahal itu sembelihan dia. Ya, kalau mungkin ada orang menyatakan, wah mungkin saja itu sembelihan dari kaum muslimin, tapi diambil melalui wanita Yahudi. Nah, ini butuh dalil. Asalnya dia yang memberikan, dia yang menyembelih. Ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mentafsil, tidak merinci dan tidak bertanya. Ketika beliau mendapatkan hadiah tersebut dari orang Yahudia, wanita Yahudia, berupa daging kambing, maka beliau mengambil dan beliau memakannya. Naam. Wa akala min khubzi sya'irin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga makan dari roti yang terbuat dari sya'ir, gandum. Wa ihalatin sanikhah. Dan beliau pun menerima lemak. Ihala itu lemak yang sudah, yakni sudah basi begitu. Naam. Da'ahu ilaihima yahudi, yang juga orang Yahudi memberikan roti dan lemak itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau makan. Ya, lemak tentunya dari hewan sembelihan mereka. Nah, dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa sembelihan dari ahlul kitab adalah sembelihan yang halal. Boleh bagi kaum muslimin untuk memakan, halal bagi mereka. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, antara pendapat jumhur dari kalangan para ulama dan pendapat sebagian dari kalangan para ulama seperti pendapat Al-Imam Malik. Kalau jumhur ulama, mayoritas dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwa sembelihan yang dihalalkan untuk kaum muslimin dari ahlul kitab adalah model dan cara penyembelihan mereka itu harus seperti cara penyembelihannya kaum muslimin. Harus seperti cara penyembelihan kaum muslimin. Dalam artian disembelih. Ya, dikeluarkan darahnya. Sembelih dengan cara yang baik. Ma anharaddamu wa dzukirasmullahi ta'ala faqulu. Apa yang telah dialirkan darah dari hewan tersebut dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kalian memakannya. Nah, ini pendapat jumhur. Jadi model cara penyembelihannya harus seperti cara penyembelihan kaum muslimin, yakni dengan cara disembelih. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ada sebagian pendapat dari kalangan para ulama, dan itu pendapat Imam Malik. Dia menyatakan bahwa diperbolehkan bagi kaum muslimin apa yang halal menurut agama mereka. Jadi kalau menurut keyakinan mereka itu halal, maka itulah yang halal bagi kaum muslimin. Nah, jadi kalau misalnya mereka menghalalkan menurut keyakinan mereka bahwa hewan yang dijatuhkan dari atas ke bawah mati dalam keadaan seperti itu, maka itu halal bagi kaum muslimin kalau itu halal bagi mereka. Ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Ya, sebagaimana mungkin sebagian dari kalangan Nasara itu ada yang tidak dengan cara penyembelihan. Mungkin dengan cara memukul, ya. Mukul kemudian setelah itu dibakar. Nah, apakah yang seperti ini halal bagi kaum muslimin? Dari cara mereka, penyembelihan mereka tersebut? Maka yang rajih, yang kuat dari pendapat para ulama adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Jumhur, yaitu tidak diperbolehkan makan dari sembelihan mereka, dari hewan mereka yang mereka sembelih, kecuali tata cara penyembelihannya itu seperti kaum muslimin. Seperti kaum muslimin. Ya, ini mereka membaca apa? Ketika mereka menyembelih, mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketika mereka menyembelih juga dengan cara mengalirkan darah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari yang kita sebutkan tadi, ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi fakulu. Apa yang telah dialirkan padanya darah dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kalian boleh memakannya. Kalau tidak, maka tidak boleh. Nah. Ya. Lalu mungkin kalau ada yang mengatakan, terus gimana? Hah? Apakah kita harus mencari dan mengecek bagaimana tata cara mereka dalam hal penyembelihan? Tidak perlu dicek. Ya, tidak perlu diteliti. Asal penyembelihan apabila berasal dari orang yang pada asal hukumnya halal penyembelihannya, maka asal hukumnya adalah sahih dan benar, selamat dari aib dan kekurangan. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Al-Majid Ibn Taymiyyah, Al-Hafidh Ibn Hajar juga beliau menyebutkan kaidah ini, bahwa al-fi'lu idza sadara min ahlihi fal aslu fihi as-sihhatu was-salamah hatta ya'tiya dalilun yadullu 'alal fasad. Suatu perbuatan apabila dia berasal dari orang yang ahlinya, yang asal hukumnya boleh, seperti muslim ataukah dia Yahudi, Nasrani, asal dia menyembelih, asal hukumnya adalah benar, halal bagi kita untuk memakannya, sampai datangnya keyakinan yang menunjukkan bahwa penyembelihan mereka itu tidak halal. Nah, tanpa perlu kita takalluf, tidak perlu kemudian kita mengecek dengan apa, pengecekan yang berlebihan gitu. Nah, enggak perlu kita tanya. Tapi kalau yang memberikan seorang Yahudi, asal hukumnya halal. Yang memberikan itu Nasrani, asal hukumnya halal. Boleh bagi kita untuk makannya. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam Taisir Al-Karim Ar-Rahman, ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sembelihan ahlul kitab bagi kaum muslimin, karena di dalam agama mereka dalam hal penyembelihan itu mereka sama sekali tidak mau dalam hal penyembelihan tersebut menyebut kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan menyekutukan Allah dalam hal penyembelihan, khusus dalam hal penyembelihan. Nah, mereka sangat membenci untuk menyebutkan selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dasar inilah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan penyembelihan tersebut bagi kaum muslimin. Nah, kecuali kalau misalnya dengan jelas kita mendengarkan ketika mereka menyembelih daging tersebut, lalu dia menyebut ya, dengan apa, nama Yesus misalnya ya, atau yang lainnya, maka itu kita sudah dengarkan secara langsung, maka tidak diperbolehkan kita memakannya, ataukah kemudian kita melihat secara langsung tata cara penyembelihannya, tidak dengan cara dikeluarkannya darah, maka dalam hal ini pun sudah datang keyakinan, maka kita tidak diperbolehkan untuk memakan sembelihannya tersebut. Tapi selama itu kita tidak tahu, datang dalam keadaan sudah siap saji, ya, daging yang berasal dari mereka, dari sembelihan mereka, maka tidak perlu kita tanattu' takalluf berlebih-lebihan untuk melakukan pengecekan apakah sembelihan mereka itu halal, ya, dan tata caranya itu benar. Akan tapi asal hukumnya adalah diperbolehkan bagi kita untuk memakannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma sa'irul kuffari ghairi ahli alkitab. Adapun yang lainnya dari orang-orang kafir selain dari ahlul kitab, fala yahillu ma dzakau, maka tidak halal apa yang mereka sembelih. Lima fuhumi qaulihi ta'ala, berdasarkan pemahaman dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Ya. Dan sembelihan dari kalangan ahlul kitab itulah yang halal bagi kalian. Itulah yang halal bagi kalian. Dalam hal penyembelihan, asal hukumnya adalah haram kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan halalnya. Naam. Ya, maka yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sembelihan kaum muslimin dan sembelihan ahlul kitab. Itu saja. Lalu beliau mengatakan, fa innal ladzina utul kitaba, maka sesungguhnya orang-orang yang diberikan alkitab, ismu mau ismun mausul, ini adalah isim mausul, wasilatuhu, dan penyambungnya, wahuma bimanzilatil mushtaqi almutadammini li sifatin ma'nawiyah, dan keduanya yaitu isim mausul dan penyambungnya, keduanya menduduki kedudukan al-mushtaq, ya, ini pembahasan nahwu, yang mengandung sifat, yang di sana terdapat sifat secara maknawi. Yuthbitul hukma biwujudiha wa yantafi biadamiha, yang menetapkan hukum dengan adanya penyebutan tersebut, keduanya ini, wa yantafi biadamiha, dan tidak ada hukum apabila tidak ada keduanya ini, yaitu alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan alkitab. Kalau bukan dari kalangan ahlul kitab, maka tidak halal. Begitu maksud beliau. Qala al-imamu Ahmad, berkata al-imamu Ahmad rahimahullah, la a'lamu ahadan qala bi khilafi, saya tidak mengetahui seorang pun yang berkata menyelisihi pendapat ini, illa ayyakuna sahiba bid'ah, melainkan dia dari kalangan ahlul bid'ah, kalau menghalalkan selain dari ahlul kitab. Ya, siapa yang menghalalkan selain dari ahlul kitab, maka mereka termasuk dari kalangan ahlul bid'ah. Wa naqala al-ijma'a alaihi al-Khazin fi tafsirih, dan bahkan al-Khazin dalam tafsirnya telah menukilkan ijma' para ulama bahwa selain ahlul kitab itu tidak dihalalkan sembelihan mereka. Wa ala hadza, maka atas perkara inilah, fala yahillu ma dzabahahu syuyu'iyun, maka tidak halal apa yang disembelih oleh orang-orang komunis, ateis, mulhid, na'am, wal musyrikun, dan tidak halal pula sembelihan yang disembelih oleh orang-orang musyrik dengan berbagai bentuk kesyirikannya, para penyembah sapi kah, para penyembah matahari kah, para penyembah benda-benda keramat kah, kalau mereka musyrik tidak halal. Dan syuyu'i, komunis dan yang semisalnya, ya, semacam aliran kepercayaan, ya. Nah, apa itu panunggaling kaula gusti, itu mengakui adanya, itu sama komunis apa enggak? Hah? Lain. Oh. Tapi enggak sholat, enggak agama sendirian. Hah? Oh, semua agama menjadikan satu. Sholat enggak? Berarti bukan Islam. Nah. Sawa'un kana syirkuhum bil fi'li, apakah ya, kesyirikan mereka itu dari perbuatan mereka. Kaman yasjuduna lil asnam, seperti orang-orang yang sujud kepada patung-patung. Ya. Aw bil qauli, ataukah syirik mereka disebabkan karena perkataan? Kaman yad'una ghairallah, seperti orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan keadaan mereka kalau kemudian telah ditegakkan hujjah dan kemudian mereka tetap menyimpang dari apa yang di yang terdapat dalam Islam dan mereka tetap di atas kesyirikannya, maka mereka menjadi kaum musyrikin, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yahillu ma dzabahahu tarikus shalah, dan tidak halal pula apa yang disembelih oleh orang yang meninggalkan sholat. Orang yang tidak pernah sholat tidak halal penyembelihannya, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim. Ya, dalam riwayat Tirmidzi, Syaqiq bin Salamah menyatakan bahwa para sahabat mereka tidak melihat ada suatu amalan yang kalau amalan itu ditinggalkan maka dia menjadi kafir kecuali sholat. Ya, kecuali sholat. Kalau dia tidak sholat menunjukkan bahwa dia bukan muslim, karena sholat merupakan satu amalan yang sangat terpenting di dalam Islam dan menjadi pembeda antara seorang itu kafir musyrik dengan seorang yang mukmin muslim. Maka tidak halal yang disembelih oleh orang yang meninggalkan sholat, li'annahu kafirun alal qawlir rajih, sebab dia orang kafir keluar dari Islam berdasarkan pendapat yang kuat. Sawa'un tarakaha tahawuna, sama saja apakah dia meninggalkan karena meremehkan, malas, karena malas mengerjakan. Au jahdan liwujubiha, ataukah dia mengingkari kewajiban sholat itu. Wala yahillu ma dzabahahu jahidu wujubis shalawatil khams walau shalla. Dan tidak halal pula sembelihan yang disembelih oleh orang yang mengingkari wajibnya sholat lima waktu, walaupun dia sholat lima waktu. Jadi walaupun dia sholat lima waktu, tapi dia mengatakan sholat lima waktu hukumnya sunnah. Nah, ini tidak halal pula, kafir, karena dia mengingkari suatu perkara yang ya sangat terpenting di dalam Islam. Minal umur al-ma'lum minad-dini bid-darurah. Kafir, walaupun dia sholat. Nah, illa ayyakuna mimman yajhalu dzalik, kecuali kalau dia orang yang bodoh tentang wajibnya atau tentang kewajiban sholat tersebut. Likaunihi haditha ahdin bi Islam wa nahwi, disebabkan karena dia baru masuk Islam. Ya, namanya baru masuk Islam belum mengetahui kan tentang demikian banyak hukum-hukum terdapat dalam Islam. Tapi kalau dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan dia sudah lama menjadi seorang muslim, hidup di Saudi kah dia, hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, nah, dan dia mengaku sebagai muslim itu sejak lama, lalu dia menyatakan pernyataan ini yang sebenarnya seorang muslim tidak boleh jahil dengannya, maka dia kafir dan sembelihannya pun tidak halal. Nah, wala yalzamu su'ala amma dzabahahu al-muslimu awil kitabiyyu kaifa dzabaha, dan tidak diwajibkan untuk bertanya-tanya. Istilahnya apa? Cross check atau cek dan recheck. Ya. Tidak diwajibkan untuk bertanya amma dzabahahu al-muslim, dari apa yang disembelih oleh seorang muslim. Kamu sembelih di mana? Di pasar mana kamu sembelih? Hah? Apakah sembelian kamu sendiri atau sembelian dari orang lain? Oh, sembelian dari orang lain. Siapa nama orang itu? Tinggal di mana? Hah? Oh, dia tinggal di jalan ini, ya, jalan fulan. Lalu didatangi orang itu. Ini baru mau makan di warung. Hah? Orang mau makan dalam keadaan lapar bertanya seperti itu. Kamu sembelian kamu, bukan sembelian orang. Orangnya dicari, dicari rumahnya, datang ke rumahnya, keluarganya mengatakan, oh dia kerja di pasar, datangnya di pasar, sampai di pasar ketemu orangnya baru ditanya, kamu waktu nyembeli ucapkan bismillah enggak? Wah ini repot nanti ya. Dia sudah keliling ya, keinginan tadi untuk makan akhirnya tidak terkabulkan. Ini tanattu tidak diperbolehkan, ini ghulu ya, berlebih-lebihan di dalam bersikap dan mengamalkan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Diberikan oleh seorang wanita Yahudi maka dia terima. Nanti akan kita sebutkan di sini hadisnya. Awil kitabi, ataukah tidak wajib pula kita untuk bertanya dengan apa yang disembeli oleh ahlul kitab, kaifa dzabaha, bagaimana tata cara penyembelihan dia? Hal sama alaihi aula, apakah dia memberi nama atau menyebut nama Allah atau tidak? La, bal wala yang bagi, bahkan ini tidak pantas untuk bertanya-tanya seperti ini. Li anna dzalika minat tanattu'i fiddin, karena ini termasuk perkara yang berlebih-lebihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akala mimma dzabahahu al-yahudi wa lam yas'alhum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan dari apa yang disembelih oleh orang Yahudi dan tidak bertanya Rasulullah sallallahu kepada mereka gimana tata cara penyembelihannya. Kita kembali pada hukum asal. Yahudi di sini secara umum, apakah dia sebagai orang kafir harbi ataukah orang kafir dhimmi ya, ataukah muahid ataukah musta'min, dia secara mutlak sembelihan dari ahlu kitab halal, walaupun dari Amerika ya, walaupun orang-orang menyatakan pemboikotan, boikot produk-produk Amerika, boikot pahayaan Amerika, walaupun nah ya, itu fatwa politik bukan fatwa syar'i. Kalau fatwa syar'i ya tentunya kita kembalikan pada permasalahan-permasalahan ijtihad, tapi ini bukan masalah ijtihad, ini masalah khilaf. Dalam permasalahan khilaf harus dikembalikan pada yang rajih dan dibantah orang yang berpendapat dengan pendapat yang lemah, yang marjuh, dan mereka tidak berdalil kecuali dengan modal semangat ya. Asy-Syaikh Fauzi, salah seorang ulama sekarang ini di Bahrain, dan mudah-mudahan ini para ikhwan di Jawa berusaha untuk mendatangkan beliau insyaallah taala ke Indonesia. Di dalam salah satu kasetnya beliau ketika ditanya tentang hukum ini, gimana sikap kaum muslimin tentang sebagian orang yang mereka itu mereka mempropagandakan tidak bolehnya untuk menggunakan hasil-hasil produk dari Amerika. Beliau mengatakan ini bukan masalah ijtihad, ini permasalahan khilaf. Masalah khilaf harus dikembalikan pada yang rajih, yang dalil. Adapun mereka ketika mereka berfatwa bukan dengan fatwa yang dibangun di atas syar'i, syariat, bukan, tapi di atas politik, fatwa siasi. Dan yang mengeluarkan fatwa dari kalangan siasiyin, para politikus ya, berfatwa. Nah, sebenarnya dalam permasalahan mestinya dikembalikan pada Al-Quran, Sunnah, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika fatwa itu dibangun di atas politik, maka tidak benar untuk dijadikan sebagai sandaran ya. Dan mereka yang berfatwa seperti itu, mereka telah terjatuh, kata beliau, mereka jatuh ya, dalam hal berhubungan dengan orang-orang kafir, dalam hal berhubungan dengan Amerika, dan mereka menggunakan produk Amerika dalam perkara yang banyak. Nah, dalam banyak perkara. Maka ini ikhwani fiddin azakumullah, kita jangan mengikuti semangat-semangat yang tanpa disertai dengan ilmu. Jangan kita hanya berbondalkan semangat tapi tidak mengaji, tidak ta'lim, tidak mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Wa fi sahih al-Bukhari wa ghairi, di dalam sahih Bukhari dan yang lainnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna qauman qalu lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa ada satu kaum Mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna qauman ya'tunana bilahmin." Sesungguhnya ada satu kaum, ya, dalam riwayat yang lain dijelaskan, kaum ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam, mereka itu. Ya. Dan mereka ini memberikan kepada kami daging. Ya, orang-orang baru masuk Islam ini memberikan kepada kami daging. La nadri, tapi kita tidak tahu. Adzakarusmallah alaihi amla, apakah mereka menyebut nama Allah ketika mereka menyembelih atau tidak? Sebab salah satu syarat sahnya penyembelihan itu dan halalnya hewan yang disembelih itu adalah harus mengucapkan bismillah. Harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sebutkan nanti. Nah, ini kita tidak mengetahui dan mereka orang-orang baru masuk Islam. Ya, kita tidak tahu apa sikap kita ya Rasulullah. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sammu alaihi antum wa qulu." Kalian silahkan menyebut nama Allah ya di saat kalian makan dan silahkan kalian memakannya, yakni halal. Tanpa perlu kemudian kalian bertanya dan mendatangi mereka kaum yang melakukan penyembelihan tersebut, tidak perlu ya, asal hukumnya adalah halal sembelihan dari kaum muslimin. Qalat, berkata Aisyah, wa kadu hadithi ahdin bi kufri. Mereka-mereka ini, kaum ini yang mereka menyembeli hewan tersebut, mereka orang-orang yang baru saja meninggalkan kekafiran. Mereka baru masuk Islam. Fa'amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wa alaihi sallama bi'aklih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan mereka untuk memakannya. Duna ayyas'alu, tanpa mereka bertanya-tanya. Ma'a annal atina bihi qad takhfa alaihim ahkamul Islam. Padahal orang-orang yang datang ya, yang memberikan daging tersebut, mungkin tersamarkan atas mereka sebagian hukum Islam. Karena mereka baru masuk Islam. Sehingga mungkin mereka dalam banyak hal mereka tidak tahu tata cara penyembelihan. Akan tetapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hukum asal sembelihan seorang muslim adalah halal. Ya. Likaunihim hadithi ahdin bikufr, karena mereka adalah baru saja meninggalkan kekafiran. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menghalalkan. Asyartu tsalits, jadi itu syarat yang kedua. Seorang yang menyembelih harus muslim ataukah dari kalangan ahlul kitab. Syarat yang ketiga, ayaqsidat tadhkiyah. Ketika dia melakukan penyembelihan, dia berniat ketika melakukan penyembelihan tersebut memang untuk menyembelih. Ya. Memang untuk melakukan penyembelihan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dalam surah Al-Maidah. Illa ma dzakaitum. Ya, ada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makanan yang diharamkan, bangkai ya, hewan-hewan yang mati dalam keadaan tercekik, al-munkhaniqah, hewan-hewan yang mati dalam keadaan mauqudzah, dalam keadaan dipukul ya, hewan yang mati dalam keadaan mutaraddiyah, jatuh dari atas ke bawah, dan hewan yang natiha, mati dalam keadaan apa, disebabkan karena ditanduk oleh hewan yang lain, dan apa yang dimakan oleh hewan-hewan dari binatang buas. Maka ini semua tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan illa madzakaitum, kecuali yang kalian maksudkan adalah untuk menyembelih. Ya. Jadi kalau misalnya antum berdiet untuk menyembelih seekor hewan dengan cara berburu, maka tentunya tidak dengan cara mengeluarkan darah, tapi dengan cara ditembak misalnya atau dipanah, maka yang demikian ini halal. Illa madzakaitum, kecuali apa yang memang kalian maksudkan untuk menyembelih hewan tersebut. Wa madzubiha 'alan nusub, dan tidak dihalalkan bagi kalian untuk memakan memakan sembelihan yang ditujukan untuk para patung-patung, nusub para patung-patung. Wa antastaqsimu bil azlam, tidak boleh kalian mengadu nasib dengan al azlam. Kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu itu kalau mereka hendak melakukan satu perkara yang penting, hendak melakukan safar, bepergian misalnya, ataukah ingin melakukan pernikahan, ya, atau ke acara-acara yang lainnya, mereka datang dulu ke Ka'bah. Nah, di Ka'bah itu ada 3 kotak yang itu sering diacak, ya. Satu kotak tertulis di dalamnya if'al, lakukanlah, kerjakanlah. Kotak yang satu tulisannya la taf'al, jangan kamu kerjakan. Yang satunya kosong, kalian belum beruntung, coba sekali lagi. Kamu belum beruntung, coba sekali lagi, kosong gitu. Maksudnya kalau kosong ya ulangi sekali lagi. Nah, setiap mereka dari orang-orang jahiliyah ini, kalau di sana ada keinginan mereka ingin menikah atau ingin melakukan perjalanan, mendatangi tempat undian ini untuk mengadu nasib, diputar oleh mereka, lalu kemudian setelah itu dimasukkan tangannya, baca la taf'al, jangan kamu kerjakan, batal, ya, dibatalkan oleh mereka. Nah, kalau kemudian mereka membuka tulisannya if'al, kerjakanlah, maka mereka kerjakan, tidak peduli apapun yang terjadi, mereka kerjakan. Kalau kosong, nah berarti mereka harus mengulangi sekali lagi, kalian belum beruntung. Nah, ini keadaan mereka, dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum fiskun, ini adalah perbuatan kefasikan, mengeluarkan kalian dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ketaatan syaitan. Al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari inilah, yaitu pada hari Arafah, telah putus asa orang-orang kafir untuk mengembalikan kalian dari agama kalian, maka janganlah kalian takut terhadap mereka dan takutlah kalian kepadaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Faman itturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li'ithm fa inna Allah ghafurur rahim. Ya. Jadi ayat ini disebutkan secara lengkap, yang menjadi inti pembahasan kita adalah firman Allah, illa ma zakkaitum. Ya. Kecuali apa yang kalian maksudkan untuk melakukan penyembelihan, itulah yang dihalalkan. Selain itu tidak diperbolehkan. Wa tadhkiyatu, dan penyembelihan tersebut, fi'lun khas, adalah merupakan perbuatan khusus, yahtaju ila niyatin, yang membutuhkan niat. Fa illam yaqsidit tadhkiya lam tahillaz dzabiha. Kalau dia tidak memaksudkan untuk melakukan penyembelihan terhadap hewan tersebut, maka tidak halal penyembelihan itu. Ya. Mithlu antasula alaihi bahima. Misalnya kalau ada seekor hewan, ya. Misalnya seekor kambing, yang kambing ini menyerang dia secara tiba-tiba. Menyerang dia secara tiba-tiba. Fayadbahuha, ya. Lalu kemudian dia berhasil untuk memotong lehernya lidifa'an nafsi, tapi dalam rangka untuk membela diri, bukan dengan niat untuk melakukan penyembelihan, ingin membunuh hewan tersebut, tapi dengan niat untuk membela diri, bukan untuk melakukan penyembelihan, maka ini tidak diperbolehkan, ya, sebab hewan tersebut mati dan menjadi bangkai, tidak menjadi hewan sembelihan. Nah, maka inilah yang kita bacakan pada malam hari ini, dari 3 syarat. Di antara 9 syarat yang disebutkan di sini tentang tata cara penyembelihan, yang pertama adalah disyaratkan seorang itu berakal, mumayyiz. Yang kedua, seorang dalam keadaan muslim ataukah dari ahlul kitab. Dan yang ketiga, bahwa ketika dia menyembelih, dia berniat untuk melakukan penyembelihan, ya, untuk menghalalkan hewan yang disembelih tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dari apa yang telah kita baca dari kitab ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.